Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُلِلَّه kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 22 Zulqa'idah 1447 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam Ilmiah, membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala secara online, terutama selama masa pandemi COVID-19. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu taala, pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Bulughul Maram, dan masih di dalam Kitabul Jami', dan masih di dalam Babul Adab, bab adab. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-1490. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, liyusallima as-saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri, muttafaqun alaihi. Wafi riwayatin li muslimin warraqibu alal mashi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit kepada yang banyak. Muttafaq alaih. Sedangkan dalam riwayat Muslim, yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Kita ambil dari kitab Subulus Salam min syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Kata beliau, zahirul amri al-wujub. Perintah yang terlihat dari hadis ini, yaitu hendaklah orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, perintah yang terlihat dari hadis ini adalah kewajiban. Artinya wajib kalau ada seorang yang muda bertemu dengan orang yang tua, maka yang muda, umurnya lebih muda, ini mengucapkan salam kepada yang tua. Dan inilah pendapat Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang muda wajib mengucapkan salam kepada yang muda, yang tua. Sedangkan ada pendapat lain bahwasanya ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Falau tarakal ma'mura bil ibtida fabada' al-akhir kana al-ma'muru tarikan lil mustahab wal akharu fa'ilan lis sunnah. Artinya, kalau seandainya yang diperintahkan meninggalkan, memulai mengucapkan salam, dan yang tua akhirnya memulai mengucapkan salam, berarti yang muda meninggalkan sesuatu yang dianjurkan saja. Sedangkan yang tua berarti dia mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, wallahu alam, di dalam masalah ini apakah yang muda lebih wajib mengucapkan, saya ulangi, yang muda wajib hukumnya mengucapkan salam kepada yang tua, maka kata Imam As-San'ani rahimahullah, asal hukumnya fil amri al-wujub, asal hukum segala perintah adalah kewajiban. Wa ka'annahu sarafahu anhu al-ittifaq ala adami wujubil bada'ati bisalam. Tetapi kata beliau, dikatakan bahwasanya tidak wajib. Kenapa? Karena tidak wajib memulai salam. Jadi intinya gini, kalau ada orang tua anak muda bertemu, berdasarkan hadis ini semestinya anak muda wajib mengucapkan salam kepada yang tua. Paham sampai sini ya? Cuma yang jadi masalah adalah memulai mengucapkan salam kepada orang yang ditemui, ini hukumnya tidak wajib. Ini hukumnya tidak wajib. Ya, makanya larinya kepada sunnah. Artinya apabila bertemu orang tua dengan anak muda, maka sunnah hukumnya pemuda mengucapkan, memulai mengucapkan salam kepada yang tua. Itu inti pembicaranya. Yang muda sunnah hukumnya memulai mengucapkan salam kepada yang muda, yang tua. Ya, yang muda sunnah hukumnya memulai mengucapkan salam kepada yang tua. Nah, kemudian kata Imam As-San'ani rahimahullah, wal hadithu fihi syar'iyatu ibtida'i salami minas saghiri alal kabir. Di dalam hadis ini terdapat syariat. Anak muda atau orang muda memulai salam kepada yang tua. Memulai salam kepada yang tua. Kemudian dijelaskan kenapa yang muda ini memulai salam kepada yang tua. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan, innama syuri'a lis-saghiri an yabtadi al-kabira li ajli haqqal kabir atau li ajli haqqil kabir. Artinya, kenapa orang muda disyariatkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu dibandingkan orang tua jika mereka berdua bertemu? Karena hak orang yang sudah tua. Li'annahu bitauqirihi wa umira bitauqirihi wa tawadu'ilah. Karena di dalam agama Islam, yang muda disyariatkan untuk memuliakan yang tua dan bersikap tawadhu' kepada yang tua. Ya, bersikap tawadhu' kepada yang tua. Taib. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau seandainya itu tadi benar-benar muda, benar-benar tua secara umur, sekarang muda secara ilmu dan tua secara ilmu. Mungkin umurnya muda, tetapi ilmunya tua, artinya ilmunya banyak. Bertemu dengan orang yang tua umurnya dan ilmunya sedikit, orang awam. Sedangkan ini yang masih muda sudah alim dia. Siapa yang disyariatkan untuk memulai salam? Maka jawabannya tetap kepada yang berumur muda. Tetap disyariatkan terlebih dahulu mengucapkan kepada yang berumur tua. Meskipun yang berumur muda lebih tinggi ilmunya, yang berumur tua lebih rendah ilmunya. Paham ini ya? Nah, ini dijelaskan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Kemudian ahibbati hafizakumullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Artinya hendaklah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk-duduk. Ada orang duduk-duduk, kita jalan, maka kita yang berjalan disyariatkan terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang duduk-duduk. Ya, taib. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Imam Al-Marizi Al-Maziri rahimahullah, li'annahu qad yatawaqqa'ul qa'idu minhu syarr wa la siyama idza kana raqiban fa idza btada'ahu bisalam amina minhu wa anisa ilaih. Yang artinya, karena orang yang sedang duduk-duduk mengira orang yang datang ini mungkin mendatang membawa keburukan, apalagi kalau seandainya dia naik kendaraan, ya, baik itu hewan tunggangan ataupun kendaraan-kendaraan yang canggih di zaman sekarang. Maka apabila yang datang ini, yang berjalan ini mengucapkan salam, berarti yang duduk merasa aman dan merasa nyaman dengan orang yang datang tadi sambil berjalan tadi. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kemudian juga sebab kenapa orang yang berjalan disyariatkan mengucapkan salam terlebih dahulu dibandingkan orang yang duduk. Karena orang yang duduk mempunyai kekhususan. Ya, mempunyai kekhususan. Mereka sudah duduk, maka yang berjalan mereka yang mengucapkan salam. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah karena orang yang duduk susah untuk mengucapkan salam setiap kali ada orang yang lewat, orang yang berjalan lewat di hadapannya. Susah. Ya. Misalkan dia duduk nih, kemudian ada yang lewat, assalamualaikum, assalamualaikum. Terlalu banyak. Sedangkan kalau yang lewat kan tidak, assalamualaikum, maka dijawab oleh orang yang duduk, waalaikumsalam. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang sedikit kepada yang banyak, orang yang sedikit kepada yang banyak. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, di dalam hadis ini syar'iyyatu ibtida'il qalili bisalam 'alal katsir, disyariatkan orang yang jumlahnya sedikit, satu orang, terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak, dua orang. Dua orang, empat orang. Maka yang dua orang dianjurkan untuk lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Kenapa? Li fadilatil jama'ah. Karena keutamaan jumlah yang banyak ataupun keutamaan orang yang berkumpul. Ini sebab yang pertama. Ya, kenapa yang sedikit lebih disyariatkan terlebih dahulu mengucapkan salam dibandingkan yang banyak? Karena keutamaan orang yang banyak, keutamaan perkumpulan. Sebab yang kedua, li'anna al-jama'ah law ibtada'u lakhifa 'ala al-wahid az-zahu fahtita lahu. Karena kalau yang banyak mengucapkan salam atau memulai mengucapkan salam, maka niscaya satu orang tersebut akan khawatir, ini ada apa nih? Akhirnya dia siaga, ya. Kok orang-orang pernah ngucapin salam sama-sama? Nah, ini dia. Ya, misalkan di sini ada dua, sini lewat lima. Yang lima salam, assalamualaikum. Padahal, kemudian yang dua ini jadi takut, ya. Yang dua ini jadi takut. Naam. Nah, ini sebab yang kedua. Nah, baik. Kemudian ada faedah menarik disebutkan oleh Imam As-San'ani dari Imam Al-Mawardi rahimahullah, bahwa barang siapa yang berjalan di jalan-jalan raya ataupun di jalan yang banyak orang, ya, seperti pasar, maka dia tidak mensalami kecuali atas sebagian yang dia temui. Kalau seandainya dia salami atas setiap yang dia temui, maka niscaya dia akan tersibukkan dari sesuatu yang penting yang dia keluar karenanya. Ya. Dan ini tidak kebiasaan manusia. Artinya gini, saya kan keluar rumah, kemudian saya pergi ke pusat perbelanjaan, banyak orang-orang di situ, dan saya keluar rumah itu untuk beli sesuatu, itu tujuan saya. Nah, kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, bahwa tidak disyariatkan dia mengucapkan salam kepada setiap orang yang dia temui. Ya tidak. Tetapi dia mengucapkan salam kepada sebagian saja. Tidak mengucapkan salam kepada yang dia temui. Setiap yang dia temui tidak. Kenapa? Karena berarti dia akan tersibukkan dengan perkara tersebut. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Padahal tujuan dia keluar dari rumah bukan itu. Nah, yang penting tidak mengucapkan salam kepada setiap yang dia temui apabila dia di jalan yang banyak orang berjalan di sana, di tempat pusat perbelanjaan, pasar, atau yang semisalnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda di sini, wa fihi syar'iyyatu ibtida'ir raqibi 'alal mashi. Sedangkan dalam riwayat Muslim, yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Ya. Di dalam hadis ini kata Imam As-San'ani rahimahullah, terdapat syariat orang yang naik kendaraan memulai salam terhadap orang yang berjalan kaki. Ya. Kenapa? Karena orang yang menaik kendaraan terlihat berbeda dengan orang yang berjalan kaki. Kebanyakan orang berjalan kaki, kemudian dia naik kendaraan. Maka ini di sini ada sebabnya. Sebabnya adalah orang yang berkendaraan terlihat berbeda. Maka pantas dia mengucapkan salam terlebih dahulu dibandingkan orang yang berjalan. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada dua orang yang berpapasan, sama-sama naik kendaraan, sama-sama bermotor, naik mobil, maka siapa yang lebih dahulu untuk mengucapkan salam? Maka jawabannya adalah yang lebih rendah kedudukan ilmunya dibandingkan yang lain, itu yang lebih dahulu mengucapkan salam dibandingkan yang lebih tinggi kedudukannya, untuk memuliakan orang tersebut, untuk menghormati orang tersebut. Ya, kenapa? Karena kemuliaan dalam agama itu dianjurkan untuk dimuliakan. Nah, taib. Itu yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Subulus Salam. Saya ambil kitab Tawdihul Ahkam ala Syarh Bulughul Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Naam. Beliau mengatakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hadis ini menunjukkan atau memberikan faedah tertib atau urutan yang dianjurkan siapa yang paling berhak memulai salam. Urutan yang sangat dianjurkan siapa yang paling berhak memulai salam. Tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu anak muda, orang muda mengucapkan salam kepada yang sudah tua karena menghormati. Satu. Yang kedua, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Kenapa? Karena dia seperti orang yang baru mau mendatangi orang yang duduk tersebut. Dua. Tiga, orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Kenapa? Karena yang sedikit ingin memulai pembicaraan. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang naik kendaraan yang lebih dianjurkan untuk memulai salam dibandingkan yang berjalan kaki. Kenapa? Karena yang naik kendaraan ya terdapat keistimewaan dibandingkan yang berjalan kaki. Nah, ini para ikhwah. Nah, kemudian kita ambil dari kitab Fathul Dzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughil Maram yang ditulis oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau lebih menjelaskan kepada pendapat bahwa yang dimaksud muda di sini adalah umur, dan yang dimaksud tua di sini adalah umur. Jadi hendaklah orang yang muda, yaitu umurnya, mengucapkan salam kepada yang lebih tua umurnya. Nah, ini seperti itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di dalam hadis ini ada faedah masyru'iyatus salam bainal mutalaqiyain. Artinya disyariatkan salam apabila dua orang muslim bertemu. Nah, ini ijma' di antara para ulama. Disyariatkan salam apabila dua orang muslim bertemu, dan ini diharapkan kaum muslimin untuk merubah kebiasaannya. Ya. Diharapkan kaum muslimin untuk merubah kebiasaannya. Kalau bertemu, mari pak, nggih, nah, jangan, ya, berubah. Kalau bertemu, maka dirubah yaitu dengan ucapan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini disyariatkan mengucapkan salam ketika dua orang sedang bertemu, dan ini ijma' para ulama, rahimahumullahu taala. Bahkan ini adalah hak muslim atas muslim lainnya. hak muslim atas muslim lainnya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, timbul pertanyaan sekarang. Kalau ada orang tua anak muda bertemu, ternyata si anak muda ini enggak ngucapin salam. Sama juga orang yang berjalan kaki dengan orang yang duduk bertemu, ternyata yang berjalan kaki enggak ngucapin salam. Orang yang naik kendaraan bertemu dengan orang yang berjalan kaki, orang yang naik kendaraan tidak ngucapin salam. Maka apakah setelah itu kalau seandainya yang lebih rendah kedudukannya kemudian tidak mengucapkan salam, yang lebih tinggi tidak mengucapkan salam? Oh tidak, ya kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak. Kenapa? Tetap mengucapkan salam. Kalau yang muda tidak memulai mengucapkan salam kepada yang tua, maka yang tua yang mengucapkan salam. Kalau yang berjalan kaki tidak memulai mengucapkan salam kepada yang duduk, maka berarti yang duduk yang mengucapkan salam. Kalau yang naik kendaraan tidak ngucapin salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki yang ngucapin salam. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaltaqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam." Dua orang yang sedang bertengkar bertemu, lalu yang satu berpaling, yang satu berpaling. Maka sebaik-baik dari di antara dua orang yang sedang bertengkar ini adalah yang memulai salam. Yang memulai salam. Ada sebagian orang kata Imam Ibnu Utsaimin, la usallim wa la atawadha li hadzal rajul alladzi lam yatawadha li. Aku enggak mau ngucapin salam kepada orang tersebut. Ngapain tawadhu di hadapan dia? Lawang dia sendiri enggak ngucapin salam sama saya, lawang dia sendiri enggak tawadhu sama saya. Maka kita katakan, kata Imam Ibnu Utsaimin, ya akhi tawadha lil haqq wa sallim wa ana dhaminun fima adhunnu annahu idza sallama al kabir ala al saghir hadhihi al marra fa sawfa yusallimu al saghir ala al kabir al marra thaniya li annahu yakhjal. Kata Syekh, kita katakan kepada orang tersebut, wahai saudaraku, tawadhu'lah, rendah hatilah kepada orang yang kepada kebenaran, ya, bukan kepada orang yang kepada kebenaran. Karena dianjurkan untuk mengucapkan salam, dan ucapkanlah salam. Kemudian Syekh mengatakan, dan aku jamin, kata Syekh, ya, sebagaimana yang saya kira, apabila orang yang lebih tua mengucapkan salam kepada yang lebih muda, maka pada suatu saat nanti ketemu lagi, yang muda ini malu untuk tidak mengucapkan salam duluan. Kenapa? Karena dia malu, sungkan akhirnya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kemudian Syekh mengatakan, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kita katakan tadi bahwa kalau seandainya anak muda ini, yang muda umurnya, tapi tinggi kedudukan ilmunya, atau kedudukan pangkatnya, atau kedudukannya di masyarakat, sedangkan tua umurnya, tetapi dia rendah ilmunya, rendah kedudukannya, padahal kan Rasulullah SAW bersabda, anzilun nasa manazilahum, dudukan manusia sesuai dengan kedudukannya, ya, sesuai dengan kedudukannya. Begitu juga dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, aqilu dzawatil hay'a dzawil hay'at atharati illa al-hudud. Artinya, maafkan orang-orang yang mempunyai kedudukan kalau mereka salah, kecuali dalam perkara had-had, yaitu hukum had dalam agama Islam. Maka ahibati hafizakumullah taala, ini bagaimana kalau seandainya yang muda ini mempunyai kedudukan yang tinggi, padahal Rasulullah SAW mengatakan dudukan manusia sesuai dengan kedudukannya. Maka kita katakan tetap yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang muda umurnya, yang tua umurnya. Naam. Kemudian kita ambil dari kitab Minhatul Alam. Kita ambil dari kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang sudah-sudah saya tidak sebutkan ya, sehingga tidak terulang. Nah, di sini pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah menukilkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim bahwa ittifaqul ulama ala istihbabis salam ala sibyan. Dianjurkan kesepakatan para ulama yaitu untuk dianjurkan mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya, kepada anak kecil. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi annahu marra ala sibyan fa sallama alaihi wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi yaf'al. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau melewati anak-anak kecil, mungkin yang masih balita di bawah 5 tahun, ya anak-anak kecil pokoknya. Maka kemudian beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Anas bin Malik mengatakan, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengerjakan hal tersebut. Nah, begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga bercerita anna Rasulullah SAW marra ala ghilman fa sallama alaihim. Nabi Muhammad SAW melewati para gulam. Gulam itu adalah anak-anak yang sudah mumayyiz, lebih daripada 7 tahun dan sebelum 10 tahun. Ya, anak-anak. Maka kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka. Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala menyatakan fi salami 'ala as-sibyan tadribun lahum 'ala ta'limis sunan. Di dalam pengucapan salam kepada anak-anak kecil ini adalah latihan bagi mereka untuk mengajarkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa riyadhatun lahum ala adabi syariah, dan latihan bagi mereka untuk beradab sesuai dengan syariat Islam. Liyablughu haddat taklif wa hum mutaaddibun bi adabil Islam, agar nanti kalau sudah mereka sudah baligh, sudah diperintahkan untuk mengerjakan syariat Islam, berdosa kalau meninggalkan, maka mereka beradab dengan adab Islam, ya. Nah, ini perhatian. Saya sering melihat di beberapa video di media sosial bahwa para murid berdiri tegak. Kemudian seorang kiai, seorang guru lewat. Kemudian para murid diam saja. Ini keliru dalam syariat Islam. Ya, ini keliru dalam syariat. Yang benar adalah murid mengucapkan salam kepada tuan gurunya, kiainya, ustadznya. Ya, adapun diam sampai tuan gurunya lewat, kiainya, ini tidak benar. Yang ada hadisnya adalah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menambahkan faedah, kata beliau fihi tarhul akabir rida'al kibr wa suluki tawadhu wa layyinil janib. Artinya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu orang-orang yang pembesar mereka menghilangkan pakaian kebesaran mereka dan menjalani sikap tawadhu dan juga lembut kepada orang lain, terutama anak-anak kecil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya, tidak semua yang dianggap manusia adab itu dalam agama Islam adab. Ya, adabnya kalau ada orang yang lewat dan yang tua ini lewat, maka yang muda mengucapkan salam, bukan malah diam saja. Nah, ini hebat. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah mengatakan bahwa tidak wajib menjawab salam anak kecil. Kenapa? Karena dia bukan orang yang sudah diwajibkan untuk mengucapkan salam. Ya, artinya tidak wajib untuk mengucap menjawab salam dari anak kecil. Kalau ada anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun yang sudah ngomong, 4 tahun, mereka ngucapin salam, maka asal hukumnya kata Imam Nawawi rahimahullah tidak wajib. Tetapi ya, termasuk lakinnal adaba wal mustahabba lahu aljawab. Tetapi yang merupakan adab dan dianjurkan untuk orang yang disalami oleh anak kecil untuk menjawabnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, nah, ini pelajaran menarik. Salah satu sebab kenapa orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, tashbihan lahu bidukhul ala ahli al-manzil, yaitu seperti menyerupakan orang yang masuk ke dalam sebuah rumah. Nah, itu dia. Jadi kalau orang yang masuk dalam sebuah rumah kan dia berjalan, yang dalam rumah duduk-duduk, maka yang berjalan mengucapkan salam. Nah, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut sekarang kepada hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke 1491, ya, 1491. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi sekelompok orang yang berjalan cukup salah seorang saja dari mereka yang mengucapkan salam, dan bagi kelompok orang yang cukup, bagi sekelompok orang cukup salah seorang saja di antara mereka yang menjawab salam. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Jadi ini sepertinya hadisnya gini, kalau ada sekelompok orang, ya, sekelompok orang misalkan jumlahnya 5, kemudian bertemu dengan satu orang, maka tidak lima-limanya mengucapkan salam, atau tidak lima-limanya menjawab salam. Satu orang mengucapkan salam kepada satu orang tersebut sudah cukup. Ataupun satu orang menjawab salam, ya, padahal mereka jumlahnya banyak, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup maksudnya di sini sudah gugur kewajiban untuk menjawab. Nah, jadi kita ambil pelajaran dari kitab Subulus Salam Syarh Umdatul Syarh Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam As-Sanani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di dalamnya annahu yujizu taslimul wahidi 'ala al-jama'ah ibtida'an wa raddan. Artinya cukup sah seorang mengucapkan salam kepada orang banyak, baik dia memulai salam atau menjawab salam. Jadi misalkan di sini banyak-banyak. Kemudian cukup satu orang dari yang banyak ini mengucapkan salam kepada yang banyak, dan cukup yang banyak ini satu orangnya menjawab yang mengucapkan salam tadi. Cukup itu. Nah, itu maksudnya ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan ada pengecualian dalam hal ini. Ya. Pengecualian dalam hal ini. Yaitu pengecualiannya adalah keumuman memulai salam bagi siapa yang sedang makan, siapa yang sedang minum, siapa yang sedang bersetubuh, siapa yang sedang di dalam kamar mandi, di dalam WC, atau siapa yang sedang mengantuk, atau siapa yang sedang sholat, siapa yang sedang muadzin, ya. Selama dia masih mengerjakan sesuatu yang disebutkan, maka dia tidak dianjurkan untuk memulai salam. Gitu ya. Dia tidak dianjurkan untuk memulai salam. Atau boleh dia tidak memulai salam karena dia lagi mengerjakan sesuatu. Ya. Lagi mengerjakan sesuatu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan anna salama ala man kana fil hammam innama kuriha idza lam yakun alaihi izar wa illa fala karaha. Mengucapkan salam kepada orang yang sedang di kamar mandi, ini dimakruhkan kalau yang di kamar mandi itu dia tidak menutup auratnya. Kalau seandainya dia menutup aurat besarnya, maka tidak ada kemakruhan untuk mengucapkan salam orang yang sedang di dalam kamar mandi. Nah, ini. Taib. Kemudian Imam As-Sanani rahimahullah juga mengatakan salam saat khutbah Jumat, maka ini dimakruhkan. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk insat, diam dan mendengarkan agar bisa memahami. Ya, mendengarkan agar bisa memahami. Maksudnya gini, ini khatib sedang khutbah, kemudian para makmum mendengarkan. Kita baru datang, kita ucapkan assalamualaikum, atau kita duduk kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Ini tidak benar. Ya. Ini makruh. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengucapkan, untuk mendengarkan khutbah dengan seksama. Kalau ada yang ngucapin salam, khatib sedang berkhutbah, kita jadi pendengar khatib, ada datang ngucapin salam, tidak wajib untuk dijawab. Nah, ini dia. Tidak wajib untuk dijawab. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang yang sedang baca Quran, apakah kita salami atau tidak? Maka jawabannya, kata Imam As-Sanani, qala al-Wahidi, seorang ulama yang berkunyah Al-Wahidi, al-aula tarku salami alaihi fa in sallama kafahu rad bil isyarah wa in radda lafdhan istanafa al-isti'adzata wa qara. وقال النووي فيه نظر والظاهر انه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد. Nah, ini kata Al-Wahidi, kalau ada orang lewat kemudian ada orang yang sedang baca Quran, apakah yang lewat ini ngucapin salam atau tidak, maka Al-Wahidi mengatakan bahwa di lebih utama tidak ngucapin salam, ya, cukup dengan pemberian isyarat. Meskipun yang membaca Al-Quran menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya yang baca Al-Quran menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka dia kalau ingin memulai kembali bacaan Al-Qurannya, maka dia wajib untuk beristi'adzah kembali. Ini pendapat Al-Wahid. Pendapat Al-Wahidi itu ulama Islam Al-Imam Al-Wahidi, nama aslinya Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi An-Naisaburi Al-Syafi'i, ulama dari mazhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, wafat pada tahun 468 Hijriah. Taib. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidak demikian, ya, pendapat itu perlu diteliti kembali. Yang benar adalah kata Imam Nawawi bahwa tetap disyariatkan mengucapkan salam atas orang yang sedang baca Quran, dan tetap disyariatkan orang yang baca Quran wajib menjawab salamnya. Nah, berarti kalau seandainya dia menjawab salam, maka kalau dia ingin melanjutkan pembacaan Al-Qur'annya, dia beristi'adzah lagi. Ya, dia meminta mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim lagi. Nah. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan bahwasanya dianjurkan bagi siapa yang masuk dalam sebuah rumah yang tidak ada di dalamnya seorang pun untuk mengucapkan salam berdasarkan keumuman ayat surat An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, yang artinya jika kalian masuk ke dalam rumah maka ucapkanlah salam atas diri kalian sendiri. Nah, Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dengan sanad yang hasan meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Yustahabbu idza lam yakun fil baiti ahad an yaqul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin." Dianjurkan apabila seseorang masuk ke dalam rumah yang tidak ada orang di dalamnya, maka mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dan juga perkataan yang sama diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini ingat ya, kalau masuk rumah, misalkan nih kita bepergian nih ya, keluar entah ke pasar satu rumah, lalu mau masuk rumah kembali. Ya, yang pertama kali masuk ke dalam rumah, dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini para ikhwah. Taib. Kemudian di sini kata Imam As-San'ani rahimahullah, jika ada orang yang berjalan dan orang yang berjalan ini mengira kalau saya ucapkan salam kepada orang yang sedang duduk-duduk, maka yang duduk-duduk ini enggak jawab salam, maka apakah tetap salam? Kata Imam As-San'ani, innahu yatruku dhannahu wa yusallim. Dia tinggalkan prasangkanya, tetap salam. Jadi jangan buruk sangka kepada orang. Fal'alla dhannahu atau dhannuhu yukhti. Mungkin saja prasangkanya salah. Ya, ini para ikhwan. Jadi kalau ada orang yang lewat, Ustaz, kalau saya salami tetap dia nggak akan jawab, Ustaz. Maka salam aja. Ya, mungkin perasaan kamu salah. Kemudian sebab yang kedua, tetap salam. Kenapa? Karena nanti akan dijawab oleh para malaikat, kata Imam As-San'ani rahimahullah, sebagaimana ya, riwayat yang terdapat dalam beberapa hadis. Taib. Jadi tidak boleh ya kita tidak mengucapkan salam kepada orang yang kita anggap wah dia mungkin enggak mau jawab salam, Ustaz. Nah, enggak boleh. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini tidak benar. Jadi gini. Kita ucapin salam, kita mau ngucapin salam kepada orang tersebut, tapi kayaknya dia enggak mau jawab, Ustaz. Kalau seandainya dia enggak mau jawab, berarti nanti dia berdosa kan? Saya enggak mau dia berdosa, mendingan enggak usah salam sekalian. Bagaimana ini? Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadza kalamun ghairu sahih. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Karena perkara-perkara yang diperintahkan dalam syariat tidak ditinggalkan karena prasangka-prasangka seperti ini. Enggak boleh ya. Kemudian Imam As-Sana'ani menukilkan perkataan Imam Ibnu Daqiq Al-A'id. Kita baca, la yanbaghi an yusallima alayhi li anna tawrital muslim fil ma'siyah ashaddu min maslahati salam alayhi. Imam Ibnu Daqiq Al-A'id berbeda pendapat dengan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, tetap salam. Mau dia kita sangka jawab salam atau enggak menjawab salam, bukan urusan kita, yang penting kita salam. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullah, tidak semestinya kita salam kalau seandainya kita anggap dia tidak menjawab salam. Kenapa demikian? Karena menjerumuskan seorang muslim dalam maksiat lebih berat dibandingkan kita mengambil kepentingan baik, yaitu mengucapkan salam kepadanya. Jadi kalau kita ini lewat nih ya, kemudian kayaknya dia nggak mau jawab salam saya kalau saya salami, ya udah nggak usah salam aja deh. Maka kata Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, boleh itu. Bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena agar orang yang disalami tersebut, yang dianggap tidak menjawab salam, tidak masuk ke dalam maksiat. Nah, tidak masuknya seorang muslim dalam maksiat ini lebih utama dibandingkan kita mengambil kepentingan baik, yaitu mengucapkan salam. Nah. Nah, ada pendapat lain lagi. Kalau ada orang lewat, kemudian dia lihat, wah ini set kayak kalau saya ucapin salam, kayaknya dia gak jawab. Tapi saya mau salam aja. Nanti saya akan bilang kepada dia, ayo jawab salam. Ya. Boleh gak seperti itu? Ya, jadi ada nih ada orang lewat, kemudian dia ada orang duduk, dia lewat. Dia ngira si ini pasti gak jawab salam. Tapi dia ingin punya trik, dia ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang duduk ini gak mau jawab. Ayo jawab. Saya salam loh kepadamu. Nah, boleh gak seperti itu? Maka jawabannya, iya boleh. Karena itu terjadi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka boleh para ikhwah. Ya boleh seperti itu. Nah. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq, Imam As-Sana'an dalam kitab Subulus Salam. Kemudian kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Nah. Beliau mengatakan di sini, memulai salam dari sekelompok orang hukumnya sunnah. Ya. Memulai salam dari sekelompok orang ini hukumnya sunnah. Dan yang lebih utama adalah mengucapkan salam dari sebagian mereka. Kenapa? Karena hadis menyebarkan salam. Afsus salam, afsus salam. Sebarkanlah salam. Kemudian Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menyebutkan tentang apakah as-salam ini nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah nama Allah, as-salam. Ada yang mengatakan dia bukan nama Allah, akan tetapi dia adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya adalah semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau. Jadi bukan nama Allah itu. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya nama Allah salah satunya Assalam, yaitu yang maha memberi keselamatan. Nah, itu diambil dari kitab Tawdihul Ahkam. Kita ambil dari kitab Fathul Zil Jalalil Iqram Bisharhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ini juga adab Islam, ya, yaitu apabila sekelompok orang lewat, ya, maka salah satu dari mereka mengucapkan salam. Itu sudah mencukupi. dan yang diucapkan salam sekelompok orang juga, maka salah satunya menjawab salam, itu sudah mencukupi. Ya, itu sudah mencukupi. Nah, kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, ahibati hafizakumullahu taala, di sini Fadhilatul Syekh mengatakan hadza sanadun dhaif. Sanad hadis ini lemah, ya, karena di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Sa'id bin Khalid Al-Khuza'i Al-Madani, dan beliau adalah seorang perawi yang lemah. Imam Bukhari mengatakan perawi ini perlu diteliti kembali. Abu Hatim dan Abu Zur'ah, keduanya adalah ulama Islam, mengatakan dhaiful hadis. Sa'id bin Khalid Al-Khuza'i, ya, hadisnya lemah. Imam Ad-Daruqutni mengatakan laisa bil qawi. Dia seorang rawi yang tidak kuat. Maksudnya hafalannya. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan kana mimman yukhti'u hatta la yu'jibuni al-ihtijaju bi khabarihi idzan farad. Kata Imam Ibnu Hibban, beliau termasuk orang yang salah atau sering keliru dalam meriwayatkan hadis. Maka sampai aku tidak tertarik untuk bersandar dengan hadis yang dia riwayatkan, kalau seandainya dia sendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Makanya Imam Nawawi, Imam Ad-Daruqutni mengatakan di dalam kitab Al-Ilal, ya, bahwa al-hadis ghairu tsabit. Hadis yang kita baca tadi tidak tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Akan tetapi, meskipun dia lemah, maka banyak riwayat-riwayat yang mendukungnya. Ya, maka kata Imam Al-Albani rahimahullah, la'alla al-haditha bihadhihi turuq yataqawwa fayasiru hasana. Mungkin hadis ini dengan jalan-jalan tersebut akhirnya menjadi hadis yang hasan. Nah, baik, cukup ya, kita ambil hadis yang ketiga pada pertemuan ini, yaitu hadis yang berbunyi wa an ibni umara radhiyallahu anhuma wa anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wal nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adhiqi akhrajahu muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian, salah seorang di antara kalian berjalan, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Apabila bertemu dengan mereka di suatu jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita ambil pelajaran dari hadis ini dari kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam As-Sunani rahimahullahu taala. Kata beliau, kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak boleh memulai salam kepada kaum Yahudi atau kaum Nasrani. Ya, dan ini yang ditunjuki oleh hadis. Dan asal hukum pelarangan adalah keharaman. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya seperti Abdullah bin Abbas boleh mengucapkan assalamualaikum gitu aja kepada kaum Yahudi atau Nasrani. Ini juga dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Tetapi itu saat sangat terpaksa dan sangat ada keperluan. Ya, assalamualaikum. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam As-Sanani mengatakan qala al-Khattabi 'amatul muhaddithin yarawuna hadzal harf wa 'alaykum bil waw wa kana ibn Uyainah yarwihi bighairil waw qala Khattabi wa qala Khattabi hadza huwa as-shawab. Artinya kalau seandainya seseorang ya menjawab salam, apakah pakai waalaikumsalam, pakai waw enggak? Kalau seandainya ada orang assalamualaikum, kemudian dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau seandainya orang mengucapkan salam, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan waalaikumsalam. Nah, lalu disebutkan tadi dalam hadis, apabila bertemu dengan mereka di suatu jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Itu kalau bertemu dengan orang kafir di suatu jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Kata Imam As-Sanani rahimahullah, dalilun ala wujubi raddihim an wasatit tariq ila adyaqiha. Ini adalah dalil wajib mengembalikan mereka ya dari tengah-tengah jalan, atau meminggirkan kaum kafir dari tengah-tengah jalan kepada jalan-jalan yang sempit, ya kepada jalan-jalan yang sempit. Nah, kita ambil dari kitab Tawdhihul Ahkam. Kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, kenapa kita diharamkan untuk memulai salam kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani? Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, karena Nabi Muhammad SAW menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meningginya. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kita tidak memulai salam kepada orang Yahudi ataupun orang Nasrani, nah, jawabannya al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meningginya. Baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani kalau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dengan perjanjian aman, maka mereka mempunyai hukum-hukum khusus. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah. Mereka mempunyai hukum-hukum khusus. Masalah seorang kafir berjalan di jalan, lalu seorang muslim juga berjalan dan mendesak mereka ke tempat yang sempit. Apakah selalu seperti ini? Ya, apakah ada fikihnya? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saat keadaan kaum muslimin kuat. Nah, itu dia. Kalau kuat berlaku seperti ini. Ya, kata Imam kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, "Hadhihi al-ahkam al-an al-mu'attalatun bi sababi dha'fi al-Islam wa tab'iyyatul muslimin lil umam al-kafirah." Hukum-hukum seperti ini mu'attalah, artinya tidak dipakai lagi disebabkan karena lemahnya Islam, mungkin yang dimaksud lemahnya kaum muslimin. Dan kaum muslim mengikuti orang-orang kafir. mengikuti orang-orang kafir. Kita ambil dari kitab Fathuzil Jalali Quram fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan di sini, janganlah, ini larangan. Nah, kata beliau lamun nahiyah. Ini adalah lam untuk melarang, janganlah. Ya. Memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu siapa sih? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, alladzina yad'una annahum atba'u Musa, yang mengaku mengikuti Nabi Musa. Dan Nasrani humul ladzina yad'una annahum atba'ul Masih, dan kaum Nasrani adalah, atau ya, kaum Nasrani adalah orang-orang yang mengaku mereka mengikuti Nabi Isa putra Maryam. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin juga mengatakan bahwasanya hadis ini memberikan faedah juga, yang bagi insan an yakuna ajizan bidini wa a'ni bidzalikal muslim yakunu ajizan fala yadhillu li ahad bi anna ad-din al-islamiyyah huwa dinullah alladhi ta'abbada bihi jami'ul an-nas faman khalafahu faqad khalafa muradallahi azza wa jalla syar'an. Yang artinya seorang muslim harus bangga dengan agamanya, merasa yakin dengan agamanya, ya, jangan sampai dia merasa rendah dengan agamanya. Ini pada ikhwah. Ini pelajaran juga dari Syekh. Apakah kalau seandainya kita diharamkan untuk mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan kepada kaum Nasrani, apakah orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani juga diharamkan? Kata Syekh, na'am bal aula. Iya, bahkan lebih utama untuk tidak disalami. Kenapa? Karena kaum Yahudi dan Nasrani mereka memiliki hak yang tidak dimiliki oleh selain orang-orang kafir. Nah, jadi kepada penyembah berhala, kepada komunis, tidak boleh mengucapkan salam. Ya. Orang-orang yang mengikuti ajaran komunis. Kenapa? Karena mereka lebih utama untuk tidak disalami. Yahudi dan Nasrani saja yang diberikan kitab, mereka tidak disalami karena mereka mereka menyimpang dari agama Islam. Nah, kalau salam tidak boleh, boleh nggak ngucapin ucapan penghormatan saat bertemu dengan Yahudi dan Nasrani? Contoh misalkan, kalau kita ketemu pagi hari, maka kita mengatakan good morning, selamat pagi, ya. Apakah boleh mengucapkan seperti itu? Maka jawabannya iya, boleh. Ya. Kata Imam Ibnu Utsaimin malah tidak boleh, ya. La naqul ahlan wa sahlan wala marhaban. Kita tidak mengucapkan ahlan wa sahlan. Tidak mengucapkan juga marhaban, selamat datang. Enggak. Kenapa? Lima fi dzalika min i'jazihim wa nusratihim. Karena di dalam ucapan tersebut terdapat pemuliaan mereka, pembelaan terhadap mereka. Nah, ini tidak benar. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin juga, kalau ada orang kafir mengucapkan salam, ya jawab. kita boleh menjawabnya. Yang tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Tapi kalau ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum, mari kita katakan waalaikum. Ada yang mengatakan waalaikumsalam. Ya, seperti itu. Kemudian tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melapangkan jalan apabila ada orang-orang kafir lewat, ya. Akan tetapi kita jadikan mereka tersempit di sebuah jalan, dan ini apabila kaum muslimin kuat, ya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa tidak diperbolehkan untuk memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat berbagai macam kerusakan. Ini perhatikan baik-baik. Tidak diperbolehkan untuk memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam kerusakan. Yang pertama, berarti terperosok ke dalam larangan. Artinya melanggar yang dilarang oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asal hukum larangan adalah keharaman. Ya, asal hukum larangan adalah keharaman. Dan ini adalah pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i. Haram memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ini adalah salah satu pendapat dari mazhab Hambali. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan makruh memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani, dan yang mengatakan makruh. Tetapi ini pendapat yang lemah. Ya, ini pendapat yang lemah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya boleh mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani karena terpaksa, karena ada hajat atau ada sebab. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah haram hukumnya memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, ini sebab, ini kerusakan pertama, berarti terperosok kepada pelanggaran yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salam adalah bagian dari pemuliaan. Maka apabila seseorang mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, maka dia berarti sedang memuliakan Yahudi dan Nasrani. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kerusakan bagi siapa yang memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga, salam salah satu fungsinya adalah saling mencintai. Sedangkan kita sebagai seorang muslim mempunyai akidah al-wala dan al-bara, loyal hanya kepada Islam, berlepas diri dari selain Islam. Ya, maka ini termasuk kerusakan yang ketiga. Bahwa orang yang mulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani berarti dia kurang walanya dan kurang baraknya. Yang keempat, mengucapkan salam adalah menghilangkan rasa hasad di dalam hati. Ya, nah, mereka sendiri hasad kepada kaum muslim. Ya. Bagaimana kalau seandainya kita salami, maka mereka nanti akan menjadi-jadi. Nah, kata di dalam kitab Minhatul Alam dikatakan bahwa yara ba'du syafi'i fuqaha'i syafi'iyah jawazu ibtida'i dhimmi bighairi lafzi salam. Sebagian ahli fikih dari mazhab Syafi'i berpendapat boleh memulai terhadap orang kafir yang tinggal di tengah kaum muslimin ucapan selain ucapan salam, seperti misalkan good morning, selamat pagi, ya, good afternoon, selamat sore, ya. Maka kaifa haluk, bagaimana keadaanmu. Ini sebagian ahli fikih dari mazhab Syafi'i memperbolehkan untuk mengucapkan hal-hal itu semua kepada orang kafir zimmi, ya. Dan inilah pendapatnya Imam Nawawi, pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah, pendapatnya Imam Al-Albani, pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin, ya. Maka ini tidak mengapa yang seperti ini. Kemudian yang disebutkan menyempitkan jalan orang-orang kafir. Ini berlaku bagi yang jalan kaki. Adapun yang naik motor, yang naik mobil ini tidak berlaku, ya. Kenapa? Karena mendatangkan bahaya. Kemudian juga menyempitkan jalan itu kepada orang-orang kafir. Misalkan ini kita berpapasan, ini jalan, ya. Kita berpapasan dengan orang kafir, maka kita sempitkan mereka. Dengan catatan kalau di samping jalan itu tidak ada lubang, tidak ada jurang, ya. Tidak boleh kita bunuh seenaknya orang-orang kafir. Nah, ini tiga hadis kita pelajari malam ini, walhamdulillah. Nah, kita ambil pelajaran dari atau pertanyaan, ya. Pertanyaan. Baik. Saya ambilkan dari YouTube dulu, ya. Apakah ucapan salam via chat tetap harus dijawab via chat juga? Apakah boleh dalam hati dan di chat tidak menjawab salam? Jawabannya, yang penting dijawab. Mau dijawab di chat, mau dijawab di dalam hati, yang sebenarnya bukan dijawab di dalam hati, tapi jawab dengan lisan. Ya, jawab dengan lisan. Yang penting jawab, apakah melalui lisan atau chat. Tetapi lebih baik apabila ada orang salam di chat, maka kita jawab dengan tulisan juga, agar dia mengetahui bahwasanya kita menjawab salam. Apakah ucapan salam satu orang ke sekelompok orang yang cukup dijawab oleh satu orang berlaku juga untuk salam di grup WhatsApp misalnya? Iya, berlaku. Ini sudah mencukupi, Allahu a'lam. Saya ambilkan dari Instagram. Apa nasihat untuk seorang suami yang hingga sekarang masih selingkuh? Nasihatnya bertakwa kepada Allah. Dan nasihatnya, ingatlah apabila Anda melakukan sebuah dosa, dikhawatirkan juga nanti orang berlaku kepada anak-anak Anda. Apakah Anda ingin seperti itu? Anak-anak Anda diselingkuhi oleh orang. Ya, kan tidak ingin. Kemudian juga yang ketiga, takutlah akan kematian mendadak saat selingkuh meninggal dunia. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seorang muslim mengikuti ajang bela diri sampai seperti MMA dan boxing? Maka haram hukumnya. Kenapa? Karena diharamkan memukul wajah. Diharamkan untuk memukul wajah. Wallahu a'lam. Apa hukum sholat di tengah pandemi ini jika ada masjid yang sudah buka? Maka jawabannya, jika seorang masih khawatir terhadap dirinya terkena penyakit COVID-19 atau mengenakan, menularkan penyakit COVID-19, maka boleh, masih boleh dia sholat di rumah, ya. Wallahu a'lam. Kalau pengucapan salam di HP cara disingkat misalkan ASS, ASW dan lain-lain, apakah boleh dijawab? Maka jawabannya ASS bukan salam, maka tidak perlu dijawab. ASS bukan salam, bahkan artinya buruk. Kalau misal berprasangka atau was-was tidak ngucapin salam kepada wanita yang enggak nutup aurat, takutnya non muslim, maka jawabannya, jangankan yang tidak menutup aurat. Yang menutup aurat saja kita harus jauh-jauh hati-hati mengucapkan salam, jangan sampai menjadi fitnah. Artinya kegentingan yang menimbulkan syahwat yang diharamkan. Ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah maka tidak mengapa. Kalau kita bekerja tapi ada musik sudah mengingatkan teman tapi teman susah dibilangin, mohon nasihatnya. Maka jawabannya adalah pakai earphone, ya, penutup telinga agar tidak mendengar musik sebagaimana dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Dan kalau bisa dia berpindah tempat, misalkan tempat yang ada musiknya di sini, dia kerjanya di tempat yang sebelah sana. Wallahu a'lam. Jika ada non muslim memberi salam assalamualaikum terhadap orang muslim, apa yang harus dijawab? Jawabannya adalah waalaikumsalam. Ya, kita jawab. Ada yang mengatakan waalaikumsalam, ya. Dan wallahu a'lam, lebih tepatnya kita cukup mengucapkan waalaikumsalam. Berdasarkan keumuman ayat wa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsani minha urdua. Jika kalian diucapkan salam, maka penghormatan, maka jawablah yang lebih utama ataupun yang semisal dengannya. Hukum musik Islam dalam hukum musik Islami dalam Islam haram. Tidak ada musik Islami, enggak ada. Ya, tidak ada musik Islami. Kenapa? Karena alat musik diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali rebana, ya, yang disebut dalam bahasa Arab duf, dan itu dilakukan hanya pada waktu resepsi pernikahan di tengah para wanita, dan yang memukulnya pun para wanita, anak-anak kecil, dan juga pada hari raya. Ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya mengucapkan orang yang berbuat musyrik? Mungkin mengucapkan salam, ya, orang yang berbuat musyrik, orang yang berbuat kesyirikan maksudnya. Maka jawabannya adalah asal hukumnya tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dia telah terbukti memang melakukan kesyirikan dan sudah ditegakkan hujah, artinya dia melakukan kesyirikan, maka diharamkan untuk mengucapkan salam atasnya. Tapi kalau seandainya dia baru-baru tidak faham melakukan hal tersebut, maka diberitahukan dan boleh dijawab salamnya. Bagaimana hukum berwudu di kamar mandi? Ada WC-nya di situ karena tidak ada tempat lain. Boleh, asalkan tidak ada najis di tempat kamar mandi yang ada WC-nya tersebut. Sebagian ulama memakruhkan untuk berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya dikarenakan dikhawatirkan ada najis. Kalau seandainya tidak ada najis maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan atau kita ambil dari ini, ya, dari Facebook. Kadang tidak terbaca dari Facebook. Masih ada beberapa menit. Masya Allah. Ini yang bertanya tentang suami selingkuh, ya, di Instagram nanya, di Facebook nanya, di YouTube nanya. Sudah saya jawab tadi. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, semoga diberikan jalan keluar yang berkah. Ya, sangat sedih memang ketika istri diselingkuhi oleh suaminya. Ya, sangat sedih. Bahkan kadang-kadang istrinya sedang hamil. Kadang-kadang istrinya sedang dalam keadaan sakit. Nah, ini sebuah pengkhianatan, ya. Termasuk daripada pengkhianatan adalah perselingkuhan. Wallahu a'lam.